Mitra bisnis, sejak lama kualitas dan mentalitas aparat birokrasi di negeri ini menjadi sorotan publik. Tapi tetap saja, kondisi itu relatif tidak juga berubah. Bahkan menurut Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, empat presiden sejak reformasi tahun 98, belum ada satupun yang berhasil melakukan reformasi birokrasi. Bahkan di era pemerintahan SBY yang mengkampanyekan reformasi birokrasi, mentalitas dan budaya aparat birokrasi juga belum menunjukkan perubahan yang berarti. Menurut Mahfud MD, kita terlanjur mempunyai birokrasi yang diisi pejabat, aparat, dan institusi yang korup, sehingga jalan keluarnya harus didobrak atau dengan langkah radikal lainnya. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Ihsanuddin Nursi. Pak Ihsan, bagaimana komentar Anda? Anda bayangkan kalau pengertian reformasi birokrasi diterjemahkan dalam remunerasi, yang dipahami sebagai keseimbangan antara tugas gitu ya, beban kerja dengan hak-hak yang mereka terima gitu ya. Anda terjemahkan reformasi yang saya baca dari tiga nota keuangan, dipahami reformasi birokrasi adalah remunerasi yang menunjukkan pada keseimbangan antara peran dan tanggung jawab gitu ya. Kalau cuma seperti itu ngapain nyebut reformasi birokrasi? Artikel saya dalam sebuah majalah gitu ya, saya sebut, kalau reformasi birokrasi hanya pada menunjuk kayak gitu, balik lagi ke atas. Reformasi birokrasinya nilainya nihil. Berarti reformasi birokrasi yang sedang berjalan ini tidak berdampak pada peningkatan kualitas aparat birokrasi ya, Pak? Itu karenanya ketika saya bicara di depan para eselon 2 dan eselon 1 beberapa kali, perilaku remunerasi yang kemudian tidak merujuk pada posisi take home pay secara wajar, itu menjadi sikap sinis para birokrat terhadap para pejabat politisi. Itu kan tidak diketahui oleh para politisi yang menjadi para pemimpin di departemen, bahkan tidak diketahui oleh presiden gitu, bahwa kebijakan-kebijakan yang seperti itu malah dicemooh oleh para birokrat yang menunjuk pada reformasi dan remunerasi yang tidak fair. Ini pengalaman sekaligus ini kajian, dan makanya saya tulis di sebuah majalah gitu ya. Kalau kenaikan gaji tidak membuat kinerja birokrasi membaik, lalu masalah utamanya apa, Pak? Dari perspektif itu saya berpendapat sesungguhnya ada problem besar ketika kita pahami reformasi hanya merujuk pada kondisi yang ditentukan oleh hal-hal yang sifatnya material belaka. Reformasi birokrasi yang menunjuk pada material belaka akan membuat yang namanya birokrat ditaker pekerjaannya. Padahal ada hal yang tidak ditakar secara material, ada hal yang ditakar juga secara spiritual. Karena bangsa ini dipadu antara kekuatan teokrasi dan kekuatan demokrasi. Ada kekuatan material, ada kekuatan spiritual. Itulah yang disebut dengan manusia Indonesia gitu ya. Sehingga Anda bisa lihat gempa begitu terjadi, begitu mudah kita keluarkan bantuan gitu. Itu menunjuk bahwa kita masih punya kekuatan spiritual, walaupun sehari-harinya kita ingkar dengan komitmen kita. Nah, kalau begitu ceritanya, maka reformasi birokrasi belum berpijak pada dasarnya, belum menemui sasarannya, jauh dari cita-citanya gitu. Demikian Ihsanuddin Nursi dan saya Rizal Andika.